Wahai saudaraku, mari bersama kita bersatu berjuang menegakkan panji ilahi agar berjaya selamanya. Hidup di dunia hanya sementara, jangan kau sampai terlena. Bersiaplah mulai saat ini menuju hidup abadi. Mari bersama kita bahu-membahu untuk menggapai tujuan mulia, mendapat ridho ilahi. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Hidup di dunia hanya sementara, jangan kau sampai terlena. Bersiaplah mulai saat ini menuju hidup abadi. Mari bersama kita untuk menggapai tujuan mulia, mendapat ridho ilahi. Ya Allah, ya teguhkanlah iman kami dalam menempuh jalan